Ayo, suwe ya. Mas Tung Tung, dari nama Ting Ting. Kemanya sih ya. Uwe so mas, ojo kemanya udah kilap. Ojo ado Ojo ado si ire Ojo eka kromo Apa moko karo pahe Ayo Ojo awak kue snapsu Ibu napsu apa mas? Angan tinggormu Malah kudu turu Balong karo otot Jotaku Ya naga ngono Ora bisa kubu Tak kukup Mau ngagun kene ya? Aduh Ngagun kene ya malah melek terus Lendi Sebelah kene lho Pake sandal, yes, usah ngajak